LGBT. Saya kemana-mana ceramah, di mana-mana saya bertempat tausiah, selalu saya sampaikan tentang LGBT. Dan saya punya channel YouTube Habib Ali Alinduan, bisa dibuka Habib Ali Alinduan. Di situ banyak ceramah saya di dalam menentang LGBT. Saya bukan berniat sombong, termasuk vokal di dalam menentang LGBT itu. Dan saya masuk dalam organisasi Front Santri Indonesia. Kebetulan saya termasuk dalam pengurus jajaran pusat, koordinator bidang dakwah. Saya bersama kawan-kawan di mana-mana menolak LGBT. Karena pertama, jelas sudah bertentangan dengan ajaran Islam dan bertentangan dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Itu sikap saya dulu, satu. Kedua, LGBT, kenapa umat Islam menolak LGBT? Ini harus dipretel, ditelanjangin satu persatu. Kenapa umat Islam menolak LGBT? Kita tidak cukup hanya sekedar tahu LGBT itu haram, enggak cukup. Kita harus tahu lebih daripada itu. Kenapa haram? Kenapa dilaknat? Karena Allah sendiri yang menstempelkan mereka itu dengan tiga predikat. Predikat terlaknat. Satu, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walutan idz qala liqaumihi ata'tunal fahisyah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan ketika Nabiullah Lut, orang kaum yang pertama kali melakukan perbuatan tersebut adalah umatnya Nabiullah Lut. Nama umatnya kaum Sodom. Makanya disebut Sodomi. Kenapa? Dinisbatkan kepada umat yang pertama kali melakukannya, yaitu kaum Sodom. Ketika Nabiullah Lut berkata kepada kaumnya, "Ata'tunal fahisya?" Apakah kamu mendatangi perbuatan fahis itu? Apa itu fahisya? Ulama mentafsirkan di dalam kitab-kitab tafsir, fahisya itu adalah haram di atasnya haram. Jadi kalau sudah zina, minuman keras itu haram, ini di atasnya lagi. Berarti betul-betul haram, disebut fahisya. Masabakakum biha min ahadin minal alamin, yang mana satu orang pun tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Lalu yang kedua, ayat kelanjutannya, innakum la ta'tunar rijala syahwatan min duni nisa. Kalian itu mendatangi laki-laki secara syahwat tanpa mendatangi perempuan. Bal antum qaumun musrifun. Bahkan kalian itu adalah kaum yang musrif, berlebih-lebihan. Jadi samping Allah katakan perbuatan itu adalah fahis, Allah kategorikan perbuatan itu adalah perbuatan yang musrif, berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan hukumnya haram, jelas sudah. Yang ketiga, wa amtarna alaihim matara. Lalu kami hujani mereka dengan hujan batu. Jadi Allah hancurkan umat Nabiullah Lut itu dengan cara diangkat kota Sodom. Lalu Allah hancurkan, Allah balikkan seketika. Dan Allah hujani mereka dengan batu yang bertubi-tubi. Hancur seketika. Fangzur kaifa kana akibatul mujrimin. Lihat itu bagaimana perbuatan orang-orang yang mujrim. Apa itu mujrim? Orang yang berbuat kriminal. Jelas-jelas terlaknat orang mujrim itu. Maka ada tiga kategori perbuatan LGBT. Satu fahisha. Kedua musrif. Ketiga mujrim. Ketiga ini adalah predikat yang betul-betul terhina dan dihinakan oleh Allah di dalam agama Islam. Makanya ditolak oleh umat Islam. Lalu berikutnya, masih nomor dua ini, kenapa umat Islam menolak LGBT? L itu lesbianisme. Perempuan suka sama perempuan. LGG, gay, laki sama laki. Biseksual, yaitu B, biseksual, hypersex, laki-laki, suka sama perempuan, suka juga sama laki-laki. Kalau T, transgender, paginya tono, malamnya tini. Itu transgender, atau bahasa langsungnya bencong. Ini perbuatan terlaknat, jangankan jadi bencong. Pakai aksesoris perempuan saja. La'anallah al-mutasyabbihati minar rijali minan nisa'i bin rijal. Wal-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Laki tapi pakai anting-anting. Karena anting-anting aksesoris perempuan. Laki tapi pakai kalung emas. Kalung emas aksesoris perempuan. Itu dilaknat oleh Allah. Pakai baju perempuan itu dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kebalikannya. Perempuan tomboy. Pakai aksesoris laki-laki. Itu haram loh. Apalagi kalau sampai jadi bencong. Dan umat Nabiullah Lut itu menurut ulama gak sampai 1000 bapak sekalian. Gak sampai 1000 Allah hancurkan. Gak sampai 1000 Allah mustahkan. Gak sampai 1000 Allah binasakan. Lah jumlah LGBT di Indonesia ini berapa? Kita lihat. di Play Store ada salah satu aplikasi, saya lupa namanya, chat nikah sama jenis. Jadi kalau kita download aplikasi itu, ditanya namanya siapa, Muhammad Abdullah, jenis kelamin laki-laki, dia seperti aplikasi Tinder. Cari jodoh, klik, laki-laki yang datang semua. Kita buat Anissa, jenis kelamin perempuan, klik, cari jodoh, perempuan yang datang semuanya. Itu yang download 5 juta orang. 5 juta orang yang download. Anggaplah yang sekedar iseng download 4 juta, 1 jutanya. 10 kali lipat, 100 kali lipat dari jumlah Nabiullah Lut. Itu di Cirebon ada grup Facebook namanya Gai, komunitas Gai Cirebon. Yang masuk 10 ribu lebih. Lalu ada yang bilang, Pak di Nabi Mata Iduna Ingkuta Minas Sadiqin. Orang-orang Nabi bilang, mana kok kita gak diazab? Ente Habib ceramah doang katanya. Azab itu bukan hanya longsor, bukan hanya gempa bumi, bukan hanya banjir, bukan hanya puting beliung. Bukan. Allah sempitkan rezeki kita, itu juga azab, itu juga musibah. Allah cabut berkah rezeki kita, itu musibah. Dan yang paling berat, Allah cabut kenikmatan ibadah di dalam diri kita. Itu musibah. Coba lihat orang Indonesia. Berapa persen sih yang sholat tahajud ketika sholat malam? Hitung-hitungan realita. Berapa persen? Paling 10%. Padahal kita negara mayoritas muslim. Kenapa Allah cabut nikmat indahnya beribadah? Gara-gara perbuatan tersebut. Coba disuruh ngaji. Ada yang tahan satu hari ngaji satu juz. Satu juz doang. Panas pantat dia. Cuman satu juz. Apalagi 10 juz. Padahal ulama terdahulu ada yang mengkhatamkan Al-Quran satu hari 8 kali. Ada yang mengkhatamkan 32 kali. Ada yang Imam Abu Hanifah 64 kali. Bahkan Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar itu sehari 320 kali dalam mengkhatamkan Al-Quran. Al-Habib Abdullah bin Tahir satu harinya tidak kurang membaca tasbih 60 ribu kali subhanallahnya. Kita berapa kali solawat? Kita berapa kali tasbih? Kita berapa kali zikir? Imamnya ilahi rabbi anta maulana subhanallah kabur ya. Bahkan ana afdhalu dzikri fa alam annahu la ilaha illallah diam. Kenapa bisa demikian? Itu azab. Itu musibah. Ini yang berat ini. Kalau longsor itu ya berat. Cuman gak seberat Allah cabut nikmat ibadah. Bahkan berapa banyak orang yang meninggalkan sholat subuh. Orang yang tidak melaksanakan sholat jumat. Tanpa ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu umat Islam menolak LGBT seperti itu. Lalu sikap kita bagaimana? Ini menurut info dari ketua MPR Bapak Zulkifli Hasan. Ada 5 fraksi yang setuju LGBT dihalalkan di Indonesia. Walaupun sampai sekarang belum ketahuan fraksi mana saja. Tapi warna-warnanya sudah kelihatan. Waktu saya nonton di televisi di acara ILC itu. Semuanya gak ngaku. Semua fraksi gak ngaku. Tapi gak mungkin sekelas ketua MPR ngomong ngada-ngada gak mungkin. Berarti ada keributan di dalamnya. Lah ini negeri mau dibawa kemana? Bahkan katanya ada 7 atau 8 fraksi. Dari MPR yang setuju minuman keras dilegalkan di Indonesia. Lah kita ini mati-matian dari bawah menjaga generasi muda, generasi berikutnya agar tidak mudah mengkonsumsi minuman keras. Kita ajarkan, jangankan laki-laki, perempuan-perempuan yang halal laki perempuan tapi caranya bukan halal yaitu pacaran atau berzina diharamkan dalam Islam. Apalagi gay, apalagi lesbi. Ya kalau ada seperti itu enggak usah dipilih. Kalau misalnya ketahuan partai itu, fraksi itu yang mendukung LGBT, gak usah dipilih. Kenapa? Berarti kita kalau kita pilih mereka, berarti sama saja kita mendukung adanya perbuatan haram yang dilegalkan di Indonesia ini. Ada orang yang bilang, lah yang kawin dia, yang lesbi dia, yang gay dia, yang dosa dia, yang dapat dosa dia, kenapa lo yang sewot? Kenapa lo yang sibuk? Urusan dia sama Tuhan kok. Iya, yang dosa dia, yang gay dia, yang lesbi dia. Tapi gay lesbi itu maksiat. Maksiat itu mengundang murka Allah, mengundang azab Allah. Kalau Allah sudah marah, Allah turunkan azab. Yang kena azab bukan dia, kita semua kena. Nah, itu jadi itu sikap kita selaku umat Islam di dalam menolak LGBT harus tegas, harus keras. Jangan sampai kita takut atau kalah dalam menyuarakan kebenaran. Mungkin ini yang bisa sampaikan karena sudah masuk waktu syuruk ya. Mungkin masuk syuruk. sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.